Konsultasi Syariah. Hati-hati mengambil sumber ilmu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagian masyarakat punya prinsip, ketika dia mengikuti amalan dan ajaran seorang guru, maka dia bebas dari tanggung jawab. Sehingga kalau dia salah mengikuti guru, nanti yang akan menanggung dosanya adalah gurunya. Prinsip semacam ini tidak benar dan bertentangan dengan penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah menceritakan pertengkaran antara tokoh sesat dan pengikutnya. Apabila mereka masuk neraka semuanya, berkatalah orang yang masuk neraka belakangan kepada orang yang lebih dahulu masuk neraka. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Orang yang sudah lebih dulu masuk neraka membalas. Dan orang yang masuk neraka lebih awal berkata kepada orang yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 38 dan 39. Kita bisa lihat, mereka saling menyalahkan dan bahkan meminta kepada Allah agar siksaan kawannya ditambah. Allah juga bercerita penyesalan sebagian penduduk neraka karena mereka mengikuti tokoh yang sesat. Ingatlah, hari ketika itu, orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Kita bisa perhatikan penyesalan mereka di hari kiamat hingga mereka menggigit jari. Mereka menyesal mengapa dulu mengikuti guru sesat itu. Padahal sudah datang peringatan yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Karena itulah, semua mukmin menyadari, mengambil sumber ilmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Prinsip apapun yang terjadi, sudah ditanggung guru, harus ditinggalkan. Jika dia jelas menyimpang, membela kekufuran, jangan lagi dijadikan referensi dalam ilmu agama. Dulu, Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik, mengatakan, ilmu adalah bagian dari agama. Karena itu, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Siyar A'lam An-Nubala. Orang yang belajar agama, hakikatnya sedang membangun ideologi. Ketika sumber ilmunya orang sesat, akan terbentuk ideologi sesat dari gurunya. Karena itu, kita terheran ketika seorang doktor alumni Australia dijadikan referensi ilmu agama. Kita terheran ketika manusia liberal dijadikan rujukan dan dimintai komentar masalah Islam. Kita terheran ketika pembela orang kafir dijadikan acuan dalam bidang tafsir Al-Quran. Betul apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pendusta dianggap benar, sementara orang yang jujur dianggap dusta. Pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidah angkat bicara. Ada yang bertanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh dalam masalah agama yang turut campur dalam urusan masyarakat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ya Rob, ampuni kami dan selamatkanlah umat ini dari penyimpangan para tokoh-tokoh sesat. Demikian, Allahu A'lam.